الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وعن أبي جريج لن سانكين أبي جريج rupane Jabir bin Sulaimin rupane Jabir bin Sulaim radhiyallahu anhu kala ngendika sinten Jabir ngendika ngeten raaitu ningali sapa ingsun rajulan ing wong lanang yasduru annasu an ra'yihi yasduru kang maknane asli metu nggih tapi engkah tadi tak terangno yasduru kang metu sapa annasu menungso anroihi saking pendapate anroihi saking pendapate rajul niki dawuh Jabir bin Sulaim maksudnya Kanjeng Nabi saya itu melihat seseorang yang orang-orang itu selalu mengikuti apa yang menjadi pendapatnya. Ini maknanya yasdurun nasu an ro'yihi. Jadi maknanya yasdurun nasu an ro'yihi itu orang-orang selalu mengikuti apa yang tampak dari pendapat orang tersebut. Itu namanya yasdurun nasu an ro'yihi. Jadi jarine Jabir bin Sulaim ini, saya melihat orang-orang begitu memuliakan orang tersebut. Apapun pendapatnya selalu diikuti. Dan orang-orang selalu ingin memperoleh wejangan-wejangan, arahan-arahan dari orang tersebut. Ngoten. La yaqulu orang ngucap. La yaqulu orang ngucap sapa rajul sayan ing sesuatu. Maksudun. Sayan ing sesuatu. Illa sodaru kecuali metu sopo anas anhu sangking se. Artinya kecuali mereka selalu mengikuti pendapatnya. Kultu ngucap sopo ingsun man utawi sopo iku hadha ikilah wong. Kalu ngucap sopo wong akeh. Kalu ngucap sopo wong akeh Rasulullah utawi iki iku Rasulullah utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Iki ngunu Rasulullah. Kultu ngucap sapa ingsun alaika salam ya Rasulullah. Salamilan. Salam ini. Kultu ngucap sapa ingsun alaika salam. Duduk. Assalamualaikum. Diwali. Alaika salam. Salami. Alaika. Iku mugo ing atase panjenengan assalamu utawi keselamatan ya Rasulullah wahai Rasulullah semoga atasmu keselamatan marrotaini ngucape marrotaini kelawan rong ambalan dadi alaika salam ya Rasulullah dibolani ping loro ana riwayat lintu ping tiga kala ngendika sinten Kanjeng Nabi ngendika ngeten la taqul alaika salam la taqul aja ngucap sapa sira alaika salam ing alaika salam. Jangan mengucapkan alaika salam. Apa ong iya mergane alaika salam utawi alaika salam iku tahiyatul mauta iku penghormatane pira-pira wong kang mati. Ngono. Kala iku penghormatane pira-pira wong kang mati sesuai adat jahiliyah. Ngono mana nih? Jangan ucapkan alaika salam. Karena ucapan alaika salam itu salam bagi orang-orang yang telah meninggal dunia. Artinya gini, adat jahiliyah zaman dulu ketika mengucapkan salam kepada orang yang mati, ngucap no alaikas salam. Ini bukan berarti di dalam Islam juga disyariatkan nek mengucapkan salam. Kalau mengucapkan salam kepada orang mati diwalik, mboten. Tetap kita mengucapkan salam kepada orang mati sama dengan orang yang masih hidup, yaitu assalamu alaikum daro qaumin mu'minin wa inna insyaallah ta'ala bikum lahiqun. Ben ketemu kuburan ngono. Nggih. Ben entuk ganjaran akeh. Kuburan ngrukem ben dino lewat sampean. Ora tau ngucap salam. Wah, kadang digleyeri wae weng ngontone. Mati digleyeri. Kala nanti nek ketemu kuburan mesti baca assalamualaikum daro qaumin mu'minin ngoten niku. Setiap kuburan nggih. Kala ngucap sapa Jabir, kultu ngucap sapa ingsun, anta Rasulullah, takon, anta utawi sira iku Rasulullah, iku utusane Allah, apakah engkau benar utusan Allah? Kala ngendika sinten Kanjeng Nabi, ana Rasulullah allazi idza asabaka darun fada'utahu kasyafahu anka. Ngoten. Ana utawi ingsun iku Rasulullah utusane Allah. Iku Rasulullah utusane Allah. Allazi rupane zat. Ida asobaka kang ing dalem nalikane menimpa ing sira. Ida asobaka kang ing dalem nalikane menimpa ing sira apa durun apa bahaya. Apa durun apa bahaya. Fada'autahu. Fada'autahu nuli dungo sopo siro ing Allah. Kasyafahu mongko ngilangno sinten Allah ing durun ing bahaya. Kasyafahu mongko ngilangno sinten Allah ing durun angka saking siro. Dawuh Kanjeng Nabi ngeten niku. Kala wa idza asabaka lan ing dalem wa in nggih. Wa in as wa idza napa wa in? Wa idza asabaka lan ing dalem nalikane menimpa ing sira. Opo amu sanatin. Opo amu sanatin opo. Paceklik. Opo amu sanatin paceklik. Opo tahun paceklik. Tahun paceklik. Jadi am niku yo tahun. Sanah niku maknanya yo tahun. Tapi yang dimaksud niki paceklik ingkang sangat. Jadi am itu maknanya tahun. Sanah juga tahun. Dan dimaksud di paceklik yang sangat. Opo amu sanatin opo paceklik. Paceklik tahun artinya paceklik yang sangat. Apa namanya luar biasa. Fada'au tahu nuli. Fada'au tahu nuli dungo sopo siro. Fada'au tahu nuli dungo sopo siro. Ing Allah. Ambataha mongko nyukulno sinten Allah. Ing bumi laka krono siro. Ngoten. Saya ini dawuh Kanjeng Nabi ini utusan Allah yang jika engkau tertimpa musibah lalu engkau berdoa pada Allah maka musibahmu dihilangkan oleh Allah. Dan jika engkau terkena paceklik lalu engkau minta kepada Allah agar paceklik itu dihilangkan maka Allah akan menjadikan bumimu bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan sehingga paceklik dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Ngoten. Wa idza kuntalan ing dalem nalikane ana sapa sira iku bi ardi kofrin bi ardin iku ing dalem bumi iku bi ardin ing dalem bumi kofrin kang gala kofrin kang tandus bumi tandus enggak ada orangnya juga enggak ada airnya auf alatin utawa oro-oro. Jadi falah niku. Jadi falah niku oro-oro bumi yang tidak ada airnya. Ya. Fadolat nuli ilang. Fadolat nuli ilang. Opo rohilatuka. Rohlatuka nopo rohilah. Rohilah. Opo rohilatuka opo tumpaan siro. Tunggangan siro. Tungganganmu yang ada bekal-bekalnya di dalamnya. Ontamu hilang di bumi tandus. Tidak ada orang, tidak ada air. Padahal di ontamu itulah bekal-bekalmu. Fada autahu nulindungo sopo siro ing Allah. Fada autahu nulindungo sopo siro ing Allah raddaha. Mongko mengembalikan sinten Allah ing rohilah. Raddaha mongko mengembalikan sinten Allah ing rohilah alaika ing atase siro. Raddaha mongko mengembalikan sinten Allah ing rohilah alaika ing atase siro. Kala jika ontamu hilang di bumi tandus, enggak ada air, enggak ada orang, lalu engkau berdoa pada Allah, pasti Allah akan mengembalikan ontamu. Kala ngucap sopo Jabir, kultu ngucap sopo ingsun, ihad ilayya, ihad ilayya, setelah masuk Islam gimana nih? Kala ihad ilayya, wasiato sinten panjenengan, ilayya marang ingsun. Kanjeng Nabi, ihad mana nih wasiato? Janjiyo, tapi yang dimaksud adalah wasiat. Ihad wasiato sinten panjenengan ilaya marang ingsun Kanjeng Nabi, tolong beri wasiat saya Kanjeng Nabi. Kala ihad wasiato sinten panjenengan ilaya marang ingsun. Kala ngendiko sinten Kanjeng Nabi, la tasubbanna ojo misui temen sopo siro. Kala ojo misui temen sopo siro ahadan ing wong siji. Jangan mencela seorang pun. Haram mencela seseorang. Okay. Nggak boleh mencela seseorang. Mencela itu istilahnya tangkis. Misui itu tangkis. Tangkis itu meremehkan. Ya. Ya wong api-api diceluk jaran iki. TPT rene te. Ngono. Nah wong diceluk PT. Lah ini jenis tangkis menghina. Nggih. Gak oleh ngoten niku. Itu namanya menghina. Kalau orang menghina orang lain, maka orang yang dihina berhak untuk ngino juga, tapi podo. Ojo sampai pindu-pindu. TPT. Apa TPT? Loh, gak oleh. Ya kudu cita wae, apa TPT? Ngono, gak apa-apa. Ojo sampai pindu-pindu. Iya. Yeah. Dan nyelone kudu padha. Ojo nyelo sing luwih ino. TPT. Rene te. Apa su? Ah. Jadi kudu padha. Nggih. Maksudnya boleh. Tapi podo, gak oleh luwe menyakiti, gak oleh luwe menyakitkan. Iku carane, ya. Gak oleh sing api, nek dipisui meneng wae. Kaya Kanjeng Nabi lo, dipisui ratau Kanjeng Nabi bales nih buat nanti. Nggih, misuh-misuh, ngamuk-ngamuk. Mboten niku Kanjeng Nabi mboten nate. Coro Kanjeng Nabi diamuk tiang nih, semakin Kanjeng Nabi dimarahi oleh orang yang bodoh, Kanjeng Nabi semakin pemaaf. La yazidu jahluhu illa hilman. Jadi ketika orang berbuat bodoh kepada Kanjeng Nabi semakin pemaaf. Itu Rasulullah. Nah, kita kan buatan semakin disakiti, semakin kita enggak kuat nahan. Ya itu kita. Kalau Kanjeng Nabi buatan semakin disakiti, semakin pemaaf. Oh, ada orang semacam ini. Oke. Gala kala ngucap sapa Jabir, fama sababtu nuli ora misui sapa ingsun. Fama sabab tunuli orang misui sapa ingsun ba'dahu ing dalam sause iki, sause wasiat niki, huron ing wong kang merdeka. Wala abdan lan ora budak, gak oleh misui apapun gak oleh. Wala bairon lan ora unta. Wala syatan lan ora kambing. Gak tahu aku misui kambing, kambing jelek misalnya. Gak tahu. Kucing elek misalnya ora tahu. Kala sama sekali saya tidak pernah mencela. Misuh-misuh. Misuh wong Jogja piye ora tahu krungu. Wong kene api-api sik gak tahu misuh kaya. Kala wala bairon wala syatan. Wah, nang Surabaya wis jajan dipencuk sak rata-rata niku. Misuane luar biasa. Wala tahkironna minal ma'rufi syai'an. Wala tahkironna lan ojo meremehkan temen sapa sira. Wala tahkironna lan ojo meremehkan temen sapa sira minal ma'rufi saking kebaikan syai'an ing sesuatu apapun. Syai'an ing sesuatu apapun. Jangan remehkan kebaikan sekecil pun. Nah ini maknanya syai'an iki ditanwin tujuane apa namanya tujuan nih nanwin syai'an ini benar-benar untuk taklil faedah itu taklil. Tapi nanwin itu faedah benar-benar. Kadang ditanwin faedah takzim. Kayak yang tadi nih, ro'a itu rojulan, ya yasdurun nasu an ro'yihi. Ini ku tanwin rafat rojul. Kenapa kok ditanwin? Padahal dia sudah tahu bahwa itu Kanjeng Nabi. Karena dia ingin mengagungkan Kanjeng Nabi. Jadi tanwini li ta'zim. Nek teng mriki tanwini li tahkir karo taklil. Ngino perkara itu. Jangan meremehkan kebaikan sedikit pun manane sayane. Ya, paham. Jangan meremehkan kebaikan sedikit pun itu maknane. Jadi walaupun sedikit kebaikan ojo diremehno. Walaupun sekedar mesem. Walau antalqa akhoka biwajhin talqin. Walaupun hanya dengan bertemu temanmu dengan wajah yang berseri-seri. Ketemu, ya ngeten iki. Iya kan Siti? Yang ketemu mbak-mbak gak usah. Lebar pesona aja. Gak usah kan Siti ya. Nek wis entuk wae langsung dijaluk ngono carane. Kala jadi jangan remehkan kebaikan sedikit pun karena kebaikan walaupun sedikit itu manfaatnya bagaikan sedekah yang mana sedekah itu akan terus berkembang ya, akan terus tumbuh ila yaumil kiamah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah taala sampai bisa-bisa seperti gunung. Walaupun cuma separuh kurma. Ngoten nggih. Sedekah siti-siti. Sing paling enak itu sedekah bagi orang yang jual beli itu paling enak itu. Harganya 1000. Mari ngono dikalongi wis 950. Lho ini pun sedekah deh. Jadi ini sedekah sir sing bener-bener sir, gak ono sing ngerti. Ngono dikek sedekah iku sik gak trimo sik pembeli. Wah, kok larang sih? Loh, 500 po'o. Loh, niku. Gak lah, biasa yang ngoten. Tadi sampean, nek memang harganya demikian, maka memang misalnya harganya itu 1000. Karena memang kulaane 500 misalnya, atau kulaane kadang 100. Kadang mepet, nek jajan-jajan itu ya. Maka dikalongi selawewu misalnya. Gak apa-apa. Itu nek wek sampeyan dewi. Nek wek wong liya ojo. No. Harus lebih mementingkan kemaslahatan orang lain. Nek masalah dagang yo kemaslahatan duit. Ngerti ini modelnya. Sebagai seorang wakil tidak boleh mensodakohkan harta mewakil. Gak boleh. Nah, paham. Kecuali sudah dikasih izin. Ngerti ini mulai awal. Untuk hartane dhewe kok disedakono ya ora oleh. Sedekah itu tabarruk istilahnya. Ndak ada kembalian secara langsung di dunia. Gak oleh. Iki kita ngukumi dunia ya, gak ngukumi akhirat. Lalu sampean dikongkon tuku sapi karo bapake. Ya suti aku tukono sapi ti. Gawe kesuk iki lho waliman. Tuku sapi ti. Kang suti pikir-pikir nek gawe tuku sapi dipangan entek. Mendingan bapak wis sepuh lah. Tak sedakono wae jare. Dadi 20 juta disedakono kabeh. Mule, lho tindi sapine? Anu Pak, kula mikir-mikir jenengan pun sepuh. Daripada tuku sapi mendingan niki damel sedekah jenengan monong akhirat. Weh, ngamuk nopo bapake? Ngamuk pol lha ngoten niku. Walaupun ini yo sae-sae wae tapi gak oleh tabarruk dengan harta orang lain mboten angsal. Wakil gak kena. Tabarruk istilahnya tabarruk. Oh niki. Jangan meremehkan kebaikan walaupun sedikit, walaupun itu kecil, walaupun hanya dengan menyingkirkan sampah dari tengah jalan. Ya. Walaupun dengan cara ngepel telek. Nah, sing ono nang arep asrama. Niku itu remeh jarang wong sing gelem nglakoni. Ono telek ditengeri tok. Tet. Pirang-pirang wulan ora ono sing ngepel, mek ditengeri tok. Wae mulai awal dibuat iku luwih cepet daripada ngenteni saulan kering. Angel malah kuwi. Dadi ngoten lho ya. Kala nek nganggur-nganggur ngoten. Saya kira banyak nganggurnya. Kala wala tahkiruna minal ma'rufi syai'an. Lah niki wa antukallima akhoka wa anta munbasitun ilaihi wajhuka wa inna dzalika minal ma'ruf. Kala wa antu kalima, jadi ini atof neng syai'an. Nah ini ya, lan yento ngomongi sapa sira. Masya Allah, ini kudu dilatih memang ya, ketemu orang mesem, ini Masya Allah. Wangel banget nih. Benomong-omongan ini mesem, ini loh. Kadang ngomongan merengut, wah ya. Wa antu kalima. Lan yento ngomongi sopo siro ahoka ing dulur siro. Wa anta hali utai siro. Wa anta hali utai siro iku mumbasitun iku wong kang beber. Beber. Tidak ditekuk. Tapi wajahnya di beber. Nek ditekuk kan merengut. Ini. Nek di beber kan mesem. Nah, ngaten. Nek ditekuk merengut-merengut. Ini. Nah, ini. Iya kan, Suti? Nah, ini caranya. Ini ketemu sopwai, dibeber. Ilaihi marang ahoka, opo wajhuka wajah siro. Lah iya, iku munbasitun iku kabeber. Ya, berseri-seri ilaihi marang ahoka, opo wajhuka wajah siro. Lungano. Jadi, jangan meremehkan kebaikan sedikitpun dan jangan meremehkan. Ya, engkau berbicara dengan saudaramu dalam keadaan wajah berseri. Seri mesem deh, ya. Nah, meseman nih ade, wah kajaran nih wah ketok. Mesti ketemu uang mesem, kecuali nih pas tangi turu. Kala inna dzalika minal ma'ruf, inna dzalika setuhune mengkuno-mengkuno, ya, setuhune mengkuno-mengkuno. Kala ngomong kelawan, ajar iku minal ma'rufi setengah saking kebaikan. Iku minal ma'rufi setengah saking kebaikan. Kala inna dhalika setuni mengkunu-mengkunu ngomongi saudaramu dengan wajah ajir. Iku minal ma'rufi setengah saking kebaikan. Oh, iku termasuk keabian. Ya Allah Gusti, kok cangele ya. Berat ini bagi orang yang sebenarnya dia punya vis yang gak bisa mesem. Ya, itu berat banget itu. Iso-iso ngelu. Serang sering mesem ngelu dadi ini. Mergane ini gak biasa. Makane kudu di napa jenenge? Dilatih mulai ketemu mesem ngoten. Nah, mesem. Kala inna dzalika minal ma'ruf. Nek ketemu wong wae Kang Suti mesem. Kala lah nek pas dhewean mesem. Ndelok opo? Kang Suti ki mikir opo ini? Warfa izaraka. Warfa' lan ngangkato sopo siro. Warfa' lan ngangkato sopo siro izaroka ing sarung siro. pakaian bawah sarung jeneng izar ila nisfi saqi marang separuni betis. Dawuh Kanjeng Nabi, angkatlah sarungmu sampai pertengahan betis, ya. Jadi ojo menisor. Fa in abaita mongko lamun emoh sapa sira kalau engko enggak mau mengangkat sarung sampai pertengahan betis, fa ilal ka'baini mongko ngangkat sampai mata kaki loro. Fa ilal ka'baini mongko sampai mata kaki loro. Kalau engko enggak mau mengangkat sarungmu, celanamu sampai pertengahan betis, maka bolehlah engkau menjulurkan ke bawah hanya sampai mata kaki. Nek lebih dari mata kaki dihukumin apa? Makruh, boten sampai haram. Makruh itu kalau memang tidak ada unsur kesombongan. Nek ono unsur kesombongan haram. Wa iya kalan wedya sapa sira. Wa isbalal izari lan ing lembrehno sarung. Sarung celana sama. Fa innaha minal makhilah wa innallaha la yuhibbul makhilah. Kala fa innaha krono seduhune nglembrehno izar, isbalal izar. Fa innaha krono seduhune isbalal izar iku minal makhilati setengah sangking kesombongan. Makhilah sombong. Wa innallaha lan seduhune Allah iku la yuhibbu ora seneng sinten Allah. Wa innallaha lan setuhuni Allah iku la yuhibbu ora seneng sinten Allah al-makhilata ing kesombongan. Artine wong sing nglakoni kesombongan. Allah gak seneng nek ana wong sombong niku. Qala wa inimru'un satamaka wa ayyaraka bima ya'lamu fika fala tu'ayyirhu bima ta'lamu fih. Fala tu'ayyirhu bima ta'lamu fih. Qala wa inimru'un lan lamun mencela sapa seseorang. Sadamaka tegesi mencela sopo umru'un ing siro. Jadi kita kirane wa in sadamaka umru'un sadamaka. Wa ayyaroka lan mencela sopo umru'un ing siro. Bima kelawan perkoro. Ya'lamu kang weruh sopo umru'un ing ma. Fika ing dalam siro. Fika ing dalam siro. Fala tu'ayyirhu mongko ojo mencela sopo siro. Mongko ojo mencela sopo siro bima kelawan perkoro. Tak lamu kang weruh sopo siro fihi ing dalam umru'un. Tak lamu kang weruh sopo siro ing ma fihi ing dalam umru'un. Fa inna ma wabalu dzalik mongko angin pestini. Angin pestini itu hanya fa inna ma wabalu dzalik mongko angin pestini utawi bahayane berarti bahayane mengkunu mencela iku alaihi ing atase umruun. Ngeten dawuh Kanjeng Nabi, jika engkau dicela seseorang dengan keburukan yang memang ada dalam dirimu, yang dia tahu bahwa keburukan itu ada dalam dirimu, maka engkau jangan mencelanya dengan keburukan yang engkau tahu keburukan itu ada dalam dirinya. Apalagi kalau kau enggak tahu, bahaya malah. Walaupun kita boleh mencela, balas mencela orang yang mencela kita. Ya, boleh saja. Gala, boleh. Sebagai bentuk balasan, kan yang kita didolimi, maka kita boleh dolimi, tapi sekedar sama dengan kedoliman orang tersebut. Yang penting bukan sampai bohong. Kalau sampai bohong, gak boleh. Misalnya gini, ada Tono mencela sapa tono mencela karwo. Jerene tono, wahai tukang zina, misalnya ngoten. Dan ternyata bener karwo tukang zina, maka karwo janganlah balas mencela terhadap tono. Ya. Apalagi kalau memang tono ternyata tidak pernah melakukan zina. Kok mbalis? Wahai tukang zina. Ulung ngoten ini jenenge kodef jenenge. Menuduh zina itu usah. Okay. Maka balaslah yang sesuai. Asalkan kesesuaian itu tidak ada unsur kebohongan dan menuduh zina. Kalau sampai ada unsur kebohongan bahaya loh ya. Kalau wahai apa misalnya tukang dusta, ada orang mencela seseorang demikian dan ternyata yang dicela memang tukang dusta, maka dia enggak boleh membalas wahai tukang dusta juga. Ngoten enggak boleh kalau memang yang mencela ternyata bukan orang yang tukang dusta. Ngoten niku. Gala fa inna mawabalu dzalik. Petik misalnya. Petik juga. Podho pitike kenapa? Ya mergane podho-podho gak duweni akal sing bisa mengarahkan dirinya menuju ibadah kepada Allah Ta'ala podho. Gala fa inna ma ngoten mergane ana dawuh iki sing medeni banget iki. Dawuh Kanjeng Nabi, barang siapa yang mencela saudaranya, maka dia tidak akan pernah mati sebelum melakukan seperti yang dicelakan kepada saudaranya. Waduh. Nggih, niku dhewe Kanjeng Nabi. Barang siapa yang mencela saudaranya lam yamut hatta yakmalah. Barang siapa yang mencela saudaranya maka dia tidak akan mati sebelum melakukannya. Medeni banget. Medeni luar biasa medeni. Jadi untuk mencela. Kalau jenengan konsultasi tentang teman sampean, santri sampean yang suka mencuri, yang suka ini, konsultasinya jangan sampai ada unsur mencela. Mek diomong notok piye yo arek iki kok mencurian arek iki. Hati-hati. Ya. Nanti kalau sampai ada unsur mencela ditakutkan dia tidak akan mati sebelum melakukan celaannya kepada orang lain. Wis, mendingan ora usah nyelo-nyelo ya. Masya Allah, medeni. Medeni banget. Engko sing kena keturunane misalnya. Ya Allah. Wa qala lan ngendika sinten At-Tirmidzi haditsun hasanun sahihun. Utawi iki ku haditsun hadits hasanun kang hasan sahihun kang sahih. Wallahu a'lam. Sana ibu kula.